ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب يا الله يا نور اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك بنور معرفتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقبل منا يا كريم إنك أنت السميع العليم أمين يا الله صلى الله عليه وسلم أمين يا الله. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pertemuan kita? Pasti. Mendengarkan apapun yang terucap, Allah tahu siapa kita yang sebenarnya. Apakah ada yang cocok pujian orang kepada kita dengan keadaan kita yang diketahui oleh Allah? Jawab. Buruk mana penghinaan orang kepada kita dengan kehinaan kita yang sesungguhnya? Buruk yang menghina, buruk penghinaan, atau buruk kehinaan yang asli? Seandainya kita selalu berpikir tentang apa yang Allah tahu tentang kita, apa yang Allah ketahui tentang kita, insya Allah pujian tidak akan membuat kita bangga. Tidak akan kita tertipu oleh pujian, juga kita tidak akan terluka oleh cacian. Bangga terhadap pujian karena kita belum jujur melihat diri kita yang sesungguhnya. Sakit hati oleh cacian itu pun karena kita belum jujur. Siapapun yang jujur melihat dirinya sebagaimana yang Allah tahu, kita akan malu kalau dipuji. Disakiti pun, dihina akan bersyukur, karena penghinaan orang sangat-sangat sederhana dibanding kehinaan yang sesungguhnya. Hadirin, harga ayam sekarang 34.000 sekilo. Cabai naik. Yang terus-menerus turun adalah harga minyak dunia, $26 per barrel, dan stabil dalam turunnya. Ini membuat rontok perusahaan-perusahaan minyak, PHK di mana-mana. Batu bara juga ambruk usahanya. Pindah dari pengusaha batu bara menjadi pengusaha kambing, ayam, berbagai usaha. Siapakah yang memainkan semua ini? Asma Allah yang kita bahas kali ini, Al-Qabid Al-Basitoh, Allah yang maha melapangkan dan Allah yang maha menyempitkan. Suatu saat di dalam hadis sahih, ya, dalam Musnad Imam Ahmad, Anas bin Malik berkata, ya Rasul, harga barang semakin mahal. Lalu orang berkata, wahai Rasulullah, sekiranya engkau mengatur harga itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah adalah Maha Pencipta, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan. Allah pemberi rizki lagi Maha Pengatur harga. Dan sesungguhnya aku berharap dapat berjumpa dengan Allah, dan tidak ada seorang pun yang menuntutku dengan sebuah kezaliman yang pernah aku perbuat kepadanya dalam hal darah, dan tidak juga dalam harta. Jadi hadirin, benar ada upaya menaikkan harga, tapi itu pun adalah izin Allah. Semuanya ujian. Kelapangan, kesempitan itu ujian. Tidak ada yang melapangkan rezeki selain Allah, dan tidak ada yang menyempitkan rezeki juga Allah. Rezeki itu tidak hanya berkaitan dengan uang. Rezeki yang paling mahal, kelapangan hati. Kita tahu di dalam banyak surat, dalam surat Ar-Radu ayat 26, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan, melampangkan rizki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi Allah lah, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Innahu kana bi'ibadihi khabirum basyira. Dan dialah sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Itu surat Al-Isra ayat 30. Jadi kita harus yakin bahwa pencipta, pemberi rezeki adalah Allah, yang melapangkan juga Allah, yang menyempitkan juga Allah, yang mengambil juga Allah. Adapun makhluk cuma jalan-jalannya saja. Siapa yang nyangka dolar akan naik terus? Benar? Sampai ada yang bingung saking ingin dolar di bawah 10.000, maka dia simpan dolar, kemudian dia simpan 10.000 di atasnya. Dia berhasil dolar di bawah 10.000. Mudah-mudahan sehat hadirin. Tuhan kita bukan dolar. BBM kadang naik, kadang turun. Sekarang BBM turun ini benar-benar membuat panik beberapa pihak yang hidupnya memang dari bahan bakar BBM. Perusahaan-perusahaan minyak sekarang memotong, memangkas produknya. Perusahaan pendukung perminyakan, wah babak belur. Diundang ke beberapa negara yang dulu bekerja di perusahaan minyak begitu makmur, sekarang stres. Ya, stres bukan karena harga minyak turun, stres karena kurang yakin ke Allah. Kalau sudah yakin ke Allah, tapi saya di PHK, ya sekali-kali di PHK, variasi. Tapi saya tidak punya gaji, lah itu punya tabungan segitu banyaknya. Tidak harus uang cash terus yang Allah kasih. Nanti dia mantap makan tabungan. Lalu siapa yang menyediakan tabungan? Kenapa tidak disyukuri? Malah sibuk memikirkan gaji yang tidak ada itu. Sekian puluh tahun gaji di pekerjaan perusahaan minyak begitu besar, sekarang oleh Allah di stop supaya ngebersihin lewat tabungannya. Nanti tabungan sudah mulai menipis, namanya manset, ya, makan aset. Mulai jual handphone, jaket, sepatu, ya biasa. Nanti ada lagi. Berapa kali kita jual handphone, benar? Karena pedagang handphone, ada lagi. Hilang sepatu aja, kita ciri-ciri punya sepatu baru, benar? Sudahlah, gak usah rewel hadirin. Harga ayam naik, bagus, ya. Tinggal kita tidak makan ayam, ya. Dan tidak wajib makan ayam. Cabai mahal, alhamdulillah. Sudah, sambal cengek saja. Disimpelkan, hadirin. Benar? Sekarang kita stres, bikin harga jadi turun? Tidak. BBM naik, sudah lari ke kantor. Sehat, iya, tapi jadi rewog saya jajan di kantor, ya tuh. Kalau BBM naik kan, kalau pengen murah itu tinggal pakai apa? Kelapa, iya. Air kelapa dimasukkan ke botol, kemudian didinginkan, dibungkus saja. Nanti kalau motor sudah habis bensinnya, tinggal diminum itu air kelapa, dorong saja. Insyaallah. Saya dicatat nih omongan ini dari malaikat. Astagfirullahaladzim. Mulai sekarang kita harus mulai yakin bahwa penjamin kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sangat siap dengan hiruk pikuk duniawi ini, dan biasa saja. Semua yang terjadi ini adalah ladang amal. Ladang amal soleh. Ketika dibuka, perbanyak syukur. Cepat. Nanti ketika ditahan, dia tidak apa-apa. Mungkin nanti seperti keran rat, celak, gak ngepas, gak apa-apa. Direset cara hidupnya. Dari yang biasa makan yang mahal-mahal, sudah. Makan itu kan bukan masalah lidah. Makan itu masalah ibadah. Yang mahal itu kan lidah, benar? Kalau ibadah mah gak mahal makanan tuh. Ingin serba enak, ini itu kan ini memanjakan lidah. Kalau kita makan niat ibadah, tidak mahal biaya makan kita. Pakaian juga, yang bisa bikin mahal itu kan nafsu. Biasa-biasa saja, hadirin. Pengen merek mahal, itu kan nafsu saja. Padahal itu pun tidak selalu diakui oleh orang sebagai barang mahal. Tergantung ya penampilan kita. Kalau kita penampilan, jangan tersinggung ya. Misalkan kita wajahnya wajah second, maaf ya. Maksudnya kita mau beli second, beli yang ori juga gak ada yang percaya. Tetapi disangka KW, yaudah mending KW asli we. Sudahlah hadirin. Kalau kita mau hidup dengan pola yang dicontohkan Rasul, mah tidak berat hidup ini. Pengen dinilai orang yang bikin berat hidup ini. Biaya besar dalam hidup ini adalah pengen dinilai makhluk. Kalau pengen dinilai Allah mah enggak berat biaya hidup ini. Benar? Banyaknya cicilan tuh sebagian itu karena pengen dipuji orang. Padahal orang yang muji tidak pernah nyumbang cicilannya. Ini berat adanya. Sudah kita staker kebek nyicil, gak ada yang muji lagi. Cicilan tetap jalan. Mending jual menurut saya sih. Hadirin sekalian, makhluk cuma jalan saja sampainya ketetapan Allah. Tidak ada makhluk yang menjadi sumber. Makhluk itu cuma jalan. Kantor itu bukan sumber rejeki. Kantor itu jalan sebagian rejeki. Suami bukan pemberi rezeki. Suami jalan sebagian rezeki. Buktinya suami meninggal, istri hidup terus. Anak-anaknya hidup terus karena memang Allah yang menjamin rezeki, bukan suami. Juga pembeli bukan pemberi rezeki. Pembeli adalah jalan sampainya rezeki kepada kita. Makanya jangan lebay di depan pembeli. Jangan segala disebutkan. Jangan memuji-muji berlebihan. Jangan sumpah palsu. Karena belum tentu dia bawa rezeki kita. Walau dia sudah ada di hadapan kita, belum tentu ada rezeki kita pada dia. Makanya biasa saja. Bicara apa adanya, proporsional. Tidak usah muji-muji, tidak usah menjatuhkan yang lain. Karena omongan kita, amal kita. Tidak jadi beli ya tidak apa-apa. Kita sudah sopan jadi amal, kita berkata jujur jadi amal, dia tidak jadi beli pahala sabar, apa ruginya? Kadang dimudahkan, kadang lagi enggak laku, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak laku kan tidak rugi. Kita bisa bagikan makanan kita supaya orang lain dapat gratis. Nanti ada waktunya dibuka lagi. Biasa ini hidup nih, hadirin. Saudara-saudara kan sudah agak lama ya. Bapak sepertinya sudah agak lama ya. Berapa tahun, Pak? 58. Cukup lama, Pak, ya. Kan gitu-gitu aja, benar, Pak? Saya juga 54 tahun. Gini-gini aja. Ada, tiada, lapang, sempit, dipuji, dicaci, mudah, susah, sehat, sakit. Gak ada yang aneh. Gak ada yang aneh sama sekali. Yang aneh itu kita, gak ngerti-ngerti. Harusnya ada syukuri, gak ada sabari. Ikhtiar lurus di jalan Allah. Ya sudah, begitu saja, semuanya untung. Giliran ketipu, bangkrut, ya mulai lagi saja. Kita kan sudah diajarin waktu belajar jalan dulu. Jatuh berkali-kali, enggak tuh, enggak putus asa, padahal enggak ngerti apa-apa. Coba, apakah waktu kecil kita ngambil keputusan, hari ini saya sudah 5 kali jungkir nih, saya enggak ada bakat jalan, sudah saya putuskan akan ngerondang saja sepanjang hari. Tidak, tidak, tetap benjut sini, John Tower di sini, ini menceng, berdiri lagi, show must go on. Enggak usah aneh, hadirin. Bahkan bagus kalau kita bisnisnya kurang bersih, ada ini itu yang enggak bagus, suatu saat dibangkrutkan oleh Allah, bagus, mulai bangkit lagi, ada nanti rezekinya bersih. Enggak usah takut. Penjahat saja oleh Allah dijamin rezekinya. Masa mau benar enggak dijamin? Benar? Garong gangster kasih triliunan rupiah. Ah, kita mah enggak perlu triliun-triliun. Yang penting pas-pasan aja lah. Pas perlu. Bukan ada, cukup. Ah. Enggak ada juga enggak cukup, masa stres sendiri. Benar? Benar? Jangan salah ngomong, dicatat tuh hadirin. Kita mah enggak penting banyak uang. Yang penting mah pas perlu cukup, udah. Perlu makan? Perlu buat biaya sekolah? Perlu buat ongkos? Bosan ngongkos mau beli motor? Motornya jelek pengen diganti? Kehujanan terus pengen ganti mobil? Cukup. Rumah ngontrak terus bosan pengen beli? Cukup. Pengen ke Mekah? Ah? Cukup. Pengen ngajak teman-teman ke Mekah? Cukup. Itu beli tanah wakaf kurang 12 miliar? Cukup. Udah beres. Pengen beli rumah lagi? Ah? Cukup. Asal cukup, Pak. Dan itu tuh benar-benar kalau cukup tuh bukan karena pinter, cukup itu bukan karena hebat, cukup itu karena wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu. Itu dalil cukup tuh di sana. Barang siapa yang hatinya hakul yakin kepada Allah, benar-benar mengandalkan Allah dalam segala-gala urusannya, yakin akan janji jaminan Allah, tawakal kepada Allah, fahuwa hasbu. Cukupi oleh Allah. Ah, kita aja kurang yakin dicukupi ya. Cuman hati stres. Kalau dicukupi, hatinya cukup. Itu yang paling enak. Ketika hati ini sudah enggak ragu terhadap janji Allah, udah sangat enak. Uang banyak, hati ragu, pasti stres. Dikasih satu gunung emas, ini belum tentu dikasih puas, pengen gunung emas yang lain. Padahal sudah satu gunung. Dia miskin hatinya. Uangnya banyak. Kita ingin ghina fi qalbi, kaya di hati kita. Ayo, biasa-biasa saja ya. Jangan suka panikan dan jangan rewel. Ini itu BBM naik, stres. BBM gak dibalas, lebih stres lagi. Ganti, jangan pakai BBM ya. Kalau stres, biasa aja lah. Hadirin, sanggup beli, beli. Gak sanggup, gak usah beli. Enggak punya uang, jual-jual sing ringan, ngelepas barang tuh, ya. Jangan ada barang yang nyantel di hati, bikin sengsara sendiri. Udah enggak punya apa-apa harus jual handphone, jual saja, dunia baik-baik saja tanpa handphone. Benar? Jadi jangan ada barang yang nyantel di hati kita. Kalau Allah mau ngambil rezeki buat tukang tambal ban, meletus tuh ban kita. Kemarin mau ceramah, belok pelan, ban kempes aja. Ternyata di belokan itu ada batu, robek itu, tidak bisa ditambal. Ya, 1,5 juta beli ban. Gak apa-apa. Pertama jengkel juga tetap harus bayar. Yang kedua itu dibayarkan kantor. Kenapa saya stres? Gak usah, wah kenapa ini? Gak usah, biasa aja. Udah pasti rezeki tukang tambal ban, ya, atau tukang ban. Jangan ribet, ya, belanja-belanja juga. Wah, ini harus bayar listrik, gak usah bayar. Paling dimatiin, ya. Kalau mau nyala, ya bayar. Ini anak sekolah harus bayar 16 juta, mahal sekali. Jadi murah dengan diomongin itu? Enggak, jadi stres. Bayar, itu sekolah tuh ada guru, ada murid, ada ngebangun, ada penjaga sekolah, itu semuanya harus dibayar, benar? Wah, gara-gara saya sakit nih, udah saya yang disuntik, saya yang dioperasi, saya yang bayar, dokter serakah banget. Harusnya saya udah disuntik, yang bayar dokter dong. Gak mungkin, hadirin. Dokter teh jangan jadi dokter lama bayarnya, kuliahnya, sekolahnya. Sudah, dokter juga punya anak, gaji pembantu. Udah, keluarin kalau ada. Sing ringan sama dunia tuh, ya. Itu hati gak sempit. Bapak udah kerja capek 1 bulan sampai ke rumah nih. Bu, tiba-tiba les aja. Dalam tempo 1/2 jam, bayar sini, bayar situ. Aing mah capek-capek. Gak boleh, Pak. Bapak kerja udah jadi amal. Semuanya udah ada pahalanya. Emang waktunya, tapi gimana, biaya? Nanti ada lagi. Percayalah, hadirin. Kalau sholatnya bagus, tawakalnya bagus, ikhtiarnya lurus, jujur, Allah udah tahu keperluan keluarga kita, lebih tahu daripada siapapun. Tidak usah rewel. Selama ini aja cukup, benar? Ini yang suka mengeluh-mengeluh teh, hidup terus, Pak. Ingat di mana hirup teh? Bari hirup, hadirin. Ini ada yang menarik suatu saat, dijemput nih. Doakan saya. Apa yang bisa saya doakan, Pak? Saya udah 10 tahun honorer gak diangkat-angkat, Iya, Pak. Doain ya, insya Allah didoakan. Bayangin, gaji cuma 500 ribu. Cukup buat apa hidup di Jakarta? Saya lihat dari belakang, badannya teh gede, Pak. Lebih gede dari saya. Allah, 500 ribu segede gini. Bapak sudah berkeluarga, alhamdulillah, keluarga saya. Alhamdulillah punya anak, Pak. Alhamdulillah saya anak 2. Gimana? Makan cukup? Cukup sih, cuman ya makan kami ala kadarnya aja. Tapi cukup, Pak. Cukup, Pak. Tinggal di mana, Pak? Ini yang berat, kontrakan hampir habis. Saya pusing sekarang buat bayarnya, enggak ada. Dari mana? Jadi Bapak tinggal di mana? Di kontrakan. Masih. Anak sekolah, Pak, ini yang bikin ruwet. Jadi gimana anak? Ya buat beli buku, buat beli ongkos, buat jajan, itu enggak gampang. Betul-betul bikin pusing. Jadi anak gimana? Masih sekolah? Masih. Jadi yang kurang apa? 500 ribu, jangan ngunci atuh hadirin, mungkin gaji 500 ribu, tapi kan Allah tidak terikat gaji, ngasih ke kita, dan tidak harus pemberian Allah itu terdeteksi oleh kita, enggak harus, Allah ngasih sesuka Allah saja, lewat gaji memang segitu, tapi kan tiba-tiba ada yang nyuruh, Pak, tolong nanti nih anterin surat ke kantor sana ya, gelenceng 150. itu nanti tolong antar saya kena dari 200. Kumpul-kumpul 5 juta enggak disebut tuh, Pak. Yang disebut mah gaji lah yang 500 lah. Ini kufur nikmat, hadirin. Maaf ya. Ini sebagian yang hadir ini sama sekali enggak jelas gajinya ya. Dah hirup atuh hadirin. Benar? Benar? Enggak punya tabungan, enggak jelas gajinya. Enggak jelas pekerjaannya. Hidup tuh. Dan tetap makan. Duh, saya makan dari mana ya? Sambil makan. Hadirin sekalian, saya mohon maaf ya. Enggak boleh kita ragu ke Allah dalam situasi sesulit apapun. Ustaz, hadis tentang burung atau tawakal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana diberi rizkinya burung-burung. Pagi hari mereka berangkat dengan perut yang kosong dan kembali di petang hari dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Burung lihat pergi, tapi burung terbang, tidak burung diam. Cecak makanannya nyamuk, nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Ini kan harusnya stres cecak tuh ya. Ini serius hadirin. Harusnya cecak yang demo tuh ya. Ya Allah, punten ya Rob, apa gak salah desain ini yang kami ngedaplok begini. Sedang makanan kami punya sayap semuanya, kami gak punya sayap. Ini bukan main-main Allah ciptakan begitu hadirin. Punten, suatu saat dulu ceramah di Purwakarta, di rumah makan. Ada cecak banyak. Saya pengen tahu bagaimana Allah ngasih makan cecak yang kecil. Ternyata laron itu dikejar, dapat tuh. Nah yang kecil selalu tidak kebagian. Kalau oleh yang besar, itu yang besar tuh lehernya menggigit laron, terlalu semangat, tek putus, celup dimakan oleh yang kecil. Oh begini cara Allah ngasih makan yang kecil. Beres hadirin. Kita aja dulu di perut ibu gak ngerti apa-apa, beres. Ada rezekinya? Jawab. Cukup rezekinya? Waktu kita janin cukup tidak? Mana yang mendekati janin nyari rezeki, rezeki nyari janin? No, ibu kono kegarapakan ya. Cireng, bandros, kesemak, dorok-dok, apa, hui, apa, seblak, yang enggak-enggak aja. Dimakan, alhamdulillah, diatur oleh Allah, diramu, ya. Sampai ke kita mah cocok dengan kebutuhan janin. Sugan ada jengkol satu, enggak-enggak, remukan, dicampur enzim-enzim, masuk ke plasenta, ya, masuk ke jalannya. Beres, jadi tangan, jadi tulang, jadi otak, jadi mata. Tapi dari jengkol tuh hadirin, makanya mata kita rada ngejenol dikit ya. Gak nyambung hadirin. Ini beres nih kita di perut ibu. Tanpa ibu mengerti, tanpa bapak mengerti, beres. Allah yang mengerti, karena dia yang nyiptakan. Allah tahu. Kalau kita kekurangan nutrisi, enggak jadi nih kita di dalam perut. Ya, brol keluar 9 bulan. Enggak kelamaan. Kuda 11 bulan. Kita kelamaan repot, enggak ada jalan keluar nanti. Beres keluar. Waktu kita jadi bayi, rezeki ada? Jawab? Cukup? Mana yang nyari rejeki? Kita yang nyari rejeki mencari nafkah atau rezeki yang ngedeketin kita. Langsung ibu mengeluarkan air susu, beres, dikemas sedemikian rupa. Masa dari air susu jadi tulang, jadi rambut ya, jadi otot, gak masuk di akal. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi yang mengeluarkan. Bayi di sini, sapinya di Lembang ketemu tuh, diangkut oleh peternak, masukkan ke koperasi, dibawa ke pabrik susu, diolah, dibawa ke supermarket, dibawa ke dapur, masukin botol, kocek-kocek, cep, masuk tuh. Segitu jauhnya itu. Dan tetap saja, kita jadi orang tanpa sedikit pun kesapian. Apa suara juga, oh, enggak. Atau ada belang gitu kita. Atau nah itu budak tiasa benjol, tanu enggak ada. Atau dari pantai naon itu ekor, enggak. Saudara sekarang mengerti mengapa kita tidak boleh menikah dengan sapi? Karena saudara sepersusuan, bukan Pak, beda jenis ya. Beda jenis ya. Beres, jadi itu tubuh kita, benar. Padahal air susu yang sama jadi sapi itu. Masya Allah. Hari berganti hari terus membesar, membesar tubuh kita ini. Sehebat apapun mengeluh, tetap makan, tetap minum. Allah tahu nih tubuh ini 70% air. Otak ini cairan, darah kita cairan. Kalau Allah enggak ngasih minum kepada kita, dehidrasi enggak jalan nih darah. Enggak bisa bawa nutrisi sampai ke ujung-ujung ini. Otak ini enggak ada kekurangan cairan, udah pasti blow on kita ini. Beres, tidak tahu mata airnya di mana. Siapa yang nimba? Bagaimana mata air yang kita minum pH-nya sekitar 7? Kenapa tidak 15? Kenapa tidak 2? pH-nya itu asam basanya tepat sekitar itu. Kenapa minuman kita tidak ada bakterinya? Siapa yang ngurus? Gak tahu. Sampai ke kita yang udah beres. Benar? Tiap hari itu saya aja sekarang haus, enggak mikir apa-apa. Tenang saja, karena saya yakin segalanya ada waktunya. Kalau sudah waktunya, dia akan naik ke meja ini dengan sendirinya. Allah memudahkan, bahkan tutupnya pun copot sendiri ya. Masya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, dibuat bening, hangat. Nikmat mana lagi akan didustakan? Tidak pernah sehari pun Allah lalai, maaf dalam tanda kutip, memberi minum tanpa kita minta minum tiap hari. Benar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih ya. Karena takut kedupak, biasanya suka turun sendiri ya. Tidak boleh menyuruh orang lain ya. Jangan dibiasakan menyuruh. Ada lagi keperluan yang kita tidak pernah pikirkan, yaitu perlu nafas. Sudah berulang disampaikan, kita tidak ada nafas dalam satu menit saja sudah repot. Ini lebih dramatis daripada air. Air kita tahan seminggu tanpa air, sudah itu lewat. Tidak makan kita tahan, ada yang 10 hari, 20 hari. Tapi tidak nafas, beda urusannya. Dan yang dibutuhkan oksigen. Ini ribuan orang hadir, bernafas. Saudara ngisep oksigen, mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Itu tidak saya perlukan. Semua ngadep ke sini. Semua bernafas. Saudara memberi apa kepada saya? semua nyebrotkan karbon dioksida. Ini tanpa saya mengerti, enggak taruh filter apapun. Di antara begitu dahsyatnya hembusan karbon dioksida, tetap yang masuk ke sini oksigen. Gimana ini, kan? Coba kalau yang masuk ke sini karbon dioksida udah enggak bisa ceramah. Masya Allah. Ini maaf ya, saya ketiak. Capek hadirin, udah macet jauh-jauh ke sini belum sempat mandi. Alhamdulillah tuh diatur tidak tercium. Coba kalau penciuman saya begitu tajam, udah mual dari tadi. Loh, penciuman beruang tuh 3 km. Saya hanya beberapa senti saja. Sebab kalau saya beberapa meter pusing. Masya Allah yang mengatur semuanya. Benar? Makanya kalau pas dilapangkan, disempitkan, sama-sama dinikmati. Ya, bisnis tidak mungkin lancar terus. Kurang gimana sekarang perusahaan ada yang besar, tiba-tiba berat, bangkrut. Benar? Yang tadinya dihina bangkrut, tiba-tiba melesat. Baru beberapa hari yang lalu berjumpa dengan seorang yang, aduh, saya tuh gak bisa nahan. Sekarang rezeki itu terbuka begitu mudah. Pada beberapa waktu yang lalu saya bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya. Sekarang sampai gak ketahan. Aduh, ada proyek apa lagi? Ada ladang apa lagi? Itu perlu buat ngecor. Berapa? 225 juta. Ditransfer 400. Dan gimana ini uang? Pasti nanti di sisi Allah saya bakal ditanya. Istrinya, ada enggak untuk anak yatim? Ada juga untuk itu. Nanya terus. Coba itu. Beberapa waktu yang lalu, susah. Ada juga. Kemarin, nangis di jalan ini berdua. Mungkin beliau sedang hadir atau mendengar. Oh, itu mah. Benar-benar sudah jatuh ketimpa tangga. Terus batang pohonnya runtuh, menimpa. Berikut durian yang ada di atasnya. Dan itu nyangkut ke tiang listrik. Ke bawah tiang listriknya ikutnya. Aduh, itu saya melihat penderitaannya tuh. Ah, bertubi-tubi sekali. Dagang ini enggak laku. Dagang itu enggak laku. Kemarin tuh bikin sambal. Ah, tuh laku. Sekarang teh pusing terlalu laku ya. Sampai ya Allah, enggak nyangka hanya dari sambal kebuka pintu rezeki, bisa keluar negeri, ketemu dengan ini, dapat penghargaan itu. Allah mah kalau mau mah dari mana aja. Makanya jangan suka putus asa ya. Kalau lagi disempitkan, tobat yang banyak, perbanyak lagi sholat, perbanyak evaluasi diri. Nanti ada waktunya dibuka, pas dibuka kejar dengan banyak sedekah. Karena belum tentu dibuka terus, tapi kalau dengan banyak sedekah nanti itu akan mendatangkan terus. Begitulah. Ada ayat lain yang akan dibaca, silakan. Surat Ar-Ra'd dan surat Asy-Syura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبيرا بصير. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Dan sekiranya Allah melampaukan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Ya, bagi-bagi tugas. Kalau semua kaya repot, kita ngarang sebentar ya. Ini orang Bandung pengen kaya semua. Apa jadi kebaikan? Kita coba saja sekarang ngarang. Semua ngumpul, doa ke Allah. Minta berapa? Minta berapa ke Allah? Mau minta berapa? Cepetan. Cukup, gak kasih, harus jumlah ya. Minta berapa uang ke Allah? Cepetan. Berapa Pak? 10 miliar Bapak. Ada lagi? Cepetan, mumpung ngarang hadirin. Ngarang aja pusing. 10 miliar per orang mau? Beneran ini? Mau? Orang Bandung semua mohon ke Allah. Ya Allah, dipimpin oleh wali kota Kang Emil dan Kang Akhir juga ya. Sabuga ngumpul. Ya Allah, demi kesejahteraan masyarakat Bandung, tolong tiap warga, baik yang punya KTP ataupun tidak, diberi uang 10 miliar cash besok. Coba, besoknya misal dikabulkan oleh Allah, berapa banyak yang meninggal sok. Yang biasa dapatnya cuma 50 ribu, 20 ribu. Kejat. Saudara, ini serius. Saudara tahu ada yang ngegarong itu langsung sok. Ngegarong apa tuh, tahu-tahu jumlahnya lebih banyak dari yang dia duga. Pingsan itu atau ketangkep. Saking soknya melihat uang banyak. Iya, kalau datangnya uang biasa, kalau logam 10 miliar bisa. Rumahnya kecil ukurannya, anak banyak, 5 kali 10, 50 miliar logam semua, meninggal tuh hadirin. Yang biasa manggil emak juga mungkin pada waktu banyak uang jadi mami ya. Mi, gue mau sekolah mi. Ayo mau sekolah, kata ibu udah ngarang ya. Nih buat jajan, wah banyak uang di kamar. Buat jajan nak, gak usah mikirin jajan-jajan mi. Lihat nih, wah, bajunya penuh dengan uang, tas uang. Udah sama-sama kaya mi. Oh iya sok, kata. Pergi ke jalan. Wah, di jalan aja udah pada bergeletakan cap. Mana ya angkot teh? Coba pesen Gojek. Angkot ada, enggak mau bawa. Dah, supir kenek lagi ngitung uang di dalam. Ahon saya tau nyebut supir gaplok. Enggak mau. Mau punya kendaraan sendiri. Cari beca, tukang beca ke lagi najongan beca naik. Kenaan mang, tong nyebut mang sih ya. 10 miliar mang, nggak ada yang disebut mang. Waktu pada jalan ke sekolah teh bergelimpangan capek. Ke pom bensin, mana tukang pom bensin teh? Mang, bensin, cicing one. Gak mau punya pom bensin sendiri. Sampai ke sekolah juga pada kecapean. Ke kantin, bi, tidak ada bibi-bibi, tante ya. Mau bikin restoran, gak mau. Bikin kantin mah suka dimakanin santri ya. Ke guru, bu guru kok gak ngajar? Anak-anak tahu sendiri kan gaji guru ya, berat, banyak cicilan. ibu mau bikin kampus sendiri ya, mau jadi kepala sekolah semua. Pada pulang, wah capek, udah cinggaloler. Dilihat ibu di rumah lagi begini, rupanya kebanyakan ngit. Jadi gak bisa masuk. Ini mah mustahil lah dia. 10 miliar atau. Astagfirullah, astagfirullah. Tukang sayur tidak ada, enggak. Semuanya mau jadi orang kaya, mau apa? Kacau, Pak. Udahlah, biasa aja sesuai dengan jatahnya masing-masing, ya. Enggak usah pengen kaya semua, enggak usah. Pengen jadi ahli syukur semuanya itu yang penting. Setuju? Gak usah iri sama yang lain. Biasa aja. Semuanya juga gak punya apa-apa. Semuanya cuma dititipin sebentar oleh Allah. Rezeki kan cuma tiga. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Udah gitu. Gak usah kagum sama orang kaya. Wah, gak ada. Sama-sama dengan kita. Sama-sama hamba Allah yang lagi dititipin sebentar. Belum tentu lama. Kalau waktunya diambil, ambil aja habis. Enggak bisa. Pinter tuh enggak bisa nahan apa yang Allah kehendaki. Ini doa dari Rasulullah, ya. Ya Allah, bagimu segala pujian. Ya Allah, tiada yang dapat menyempitkan apa yang Engkau lapangkan. Dan tiada yang dapat melapangkan apapun yang Engkau sempitkan. Tiada yang dapat memberi petunjuk orang yang Engkau sesatkan. Dan tiada yang dapat menyesatkan orang yang Engkau beri petunjuk. Tiada yang dapat memberi apa yang Engkau tahan. Dan tiada yang dapat menahan apa yang Engkau beri. Tiada yang dapat mendekatkan apa yang Engkau jauhkan. Dan tiada yang dapat menjauhkan apa yang Engkau dekatkan. Jadi jodoh, pasti jodoh, gak ada yang bisa ngalangin. Gak jadi jodoh, pasti gak jadi. Walaupun bikin undangan atau segel janji sehidup semati, pakai meterai 5 miliar, gak ngepek. Ya Allah, tiada yang melapang. Ya Allah Ta'ala, lapangkanlah bagi kami keberkahan, rahmat, karunia, dan rizkimu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu kenikmatan terus-menerus yang tidak pernah berubah dan tidak ada habisnya. Boleh tuh minta itu, ya. Karena mintanya ke Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kenikmatan pada hari kiamat dan ketentramannya di kala ketakutan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari keburukan apa yang Engkau berikan kepada kami dan keburukan dari apa yang Engkau tahan. Ya Allah, jadi pemberian dari Allah itu juga ada bahayanya. Misalkan jadi ujub, riya, itu kan keburukan. Dikasih harta melimpah jadi maksiat. Dan Allah nahan, keburukannya apa? Ngerasulo, jadi pencuri dan sebagainya. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada keimanan dan jadikan keimanan itu indah di hati kami. Dan jadikan pula kami benci kepada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim dan hidupkan kami dalam keadaan muslim pula. Dan ikutkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh tanpa terhina maupun terfitnah. Itulah di antara doa Rasulullah yang isinya tauhid. Jadi jangan suka menghibah sama siapa-siapa, ya. Kalau kita lagi diuji dengan kesempitan, gak ada gunanya menghibah sama orang dan tidak ada gunanya menulis di status. Perih, tetap perih. Gak ada yang bisa melapangkan, gak ada yang bisa melapangkan. Makanya kalau sedang hati sempit sekali, kan yang bikin sengsara tuh nyeleknya di hati. Baca Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, hilangkan keluh di lidahku sehingga perkataan bisa dipahami. Allah satu-satunya. Udahlah, jangan lebay. Jangan suka pamer derita ke orang. Jangan acting. Acting mau ngapain? Allah pembuka penutup. Mau acting di depan orang, Allah tutup penutup. Bapak pulang kerja jangan, aduh, capek, mau apa? Kan? Allah tidak memerlukan acting kayak gitu. Dibuat capek betulan, pingsan, udah beres. Udah, para lelaki yang mau cari calon istri, gak usah acting. Gak usah metik kembang punya orang demi, gak ngepek. Kan pernah ada berdua naksir seseorang. Ada tukang kembang, kasih kembang satu. Yang ini panas, beli serau, kasihin ke orang yang sama. Akhirnya dia pergi, bawa pot, kasihin. Ujungnya dia bawa traktor, gak ngepek. Dibuat enek saja sama dua-duanya, enek. Gak usah acting supaya orang lain mencintai kita, menyayangi kita, gak usah. Kalau mau jadi orang baik, baik saja. Jadi suami gak usah akal-akalan supaya dicintai istri dan anak-anak. Gak usah, kita gak bisa ngebulak-balik hati. Jadi suami yang benar aja, udah jujur, lulus, ikhlas, lakukan yang terbaik, wes sudah. Allah yang ngebulak-balik hati. Akhwat, gak usah genit, centil, segala macam acting supaya suami hanya mencintaimu. Susah. Allah yang ngebulak-balik hati. Jadi wanita soleha, istri soleha, melakukan sesuatu dengan benar, ikhlas, udah cukup. Dan gak bisa diakalin ngebulak-balik hati orang. Allah yang menggenggam. Sama, gak usah suka cari muka atasan. Atasan mukanya satu, karyawan banyak. Kalau semua nyari, pusing. Lakukan wae di kantor mah. Jangan hitung-hitungan dulu dengan gaji, kerja benar saja. Allah benar, Allah ridho, Allah melihat dia benar. Coba tes dulu, tes. Kalau gaji sedikit, kerja semangat atau tidak? Jujur. Tidak semangat. Kalau tidak semangat, hasil kerjanya baik atau jelek? Jawab. Kalau hasil kerja jelek, atasannya suka atau sebel? Kalau atasan sebel, memuji atau marah? Kalau sering dimarah atasan, kira-kira pengen kerja atau pengen bolos? Kalau rajin bolos, naik pangkat atau dipecat? Tuh, salah dari awal sih. Kalau kerja karena gaji kayak gitu, menurut saya sih der aja kerja yang bagus. Nanti bos, aduh, kamu kerja segini bagusnya, gaji segini kecilnya, gak adil nih. Harusnya kamu dapat lebih dari ini. Harusnya pangkatnya dinaikkan, tapi di sini cuma dua pangkat. Saya pimpinan dan kamu karyawan. Kalau kamu naik, saya apa kerja? Udah, saya rekomend saja sama teman saya yang punya usaha yang beneran. Tulis surat, terima nih. Ada karyawan saya suka. Akhlaknya bagus, ibadah terjaga, jujur. Sepanjang saya tahu dia kerjanya bagus. Garansi saya terima, mungkin di sana diterima dengan baik. Gampang lah, kalau Allah mau ngasih itu. Tidak usah terbayang oleh kita. Udah, hadirin, nikmati episode apapun, yang penting dekat dengan Allah. Dilapangkan jadi dekat dengan Allah, disempitkan jadi dekat dengan Allah, itulah keuntungan. Terakhir, ada yang mau disampaikan kawan-kawan? Cukup? Banyak berdoa ya. Tahu doanya tadi diantaranya. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. supaya diurus oleh Allah semua urusan kita. Jangan suka menghibah ke makhluk, ya akan menghilangkan izzah kita, kehormatan kita. Menghibah cukup ke Allah saja. Kalaupun berbicara ke orang perlu, bicara saja tanpa menghibah. Allah lah satu-satunya penolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini ada buku baru yang tipis, 2B2L. Rumus sederhana, berani. Apa teh? Baca aja lah hadirin ya. Berani mengakui kelebihan dan jasa orang, bijak terhadap kekurangan kesalahan orang. Kalau ke diri, L-nya lupakan jasa dan kebaikan diri. L kedua, lihat kekurangan dan kesalahan diri. Insya Allah nanti bisa menikmati persaudaraan. Ada yang akan syahadat? Yang mau berangkat umroh, insya Allah bulan April ya, ada yang mau ikut? Ya ikut, mau ikut kan gak usah bayar ya, kalau berangkat baru bayar. Jadi niat aja di mana, jangan suka suudon. Sebagian besar yang umroh itu gak ada yang bayar sendiri, kecil yang bayar sendiri, sebagian dibayarin suaminya, bapaknya, anaknya, menantu, mertua, kantor. Beneran. Kalau mau ikutan bulan April, satu pesawat insya Allah kita kesana ya. Silakan, mana yang akan satu atau dua ini? Ada Bu Endang Susiatun. Ya, terima kasih Bu. Ada mikrofonnya Bu? Boleh. Ya, terima kasih Ibu rumah tangga. Boleh Ibu cerita sedikit apa yang memotivasi Ibu menjadi muslimah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Asal mulanya saya ingin masuk muslimah. Mungkin karena Allah, dari keluarga saya semua muslim. Setelah saya nikah dengan orang Kristen, saya masuk Kristen. Selama 40 tahun lebih. Setelah suami meninggal, sekarang udah almarhum 5 bulan yang lalu, saya tergerak hatinya karena ibu saya masih ada. Usianya sudah 87 tahun. Ingin saya kembali ke muslimah lagi dan keluarga saya semua mendukung. Jadi saya tergerak hatinya untuk kembali masuk muslimah. Alhamdulillah. Apapun jalannya, hidayah Allah lah yang mengembalikannya. Boleh jadi doa ibu terus-menerus ya, yang mengharapkan putrinya bisa menjadi seorang muslimah sampai akhir hayat. Alhamdulillah. Kita melihat pasti ini ada sesuatu yang menjadi syariatnya dikabulkan oleh Allah sehingga ibu kembali menjadi Islam. Ikuti ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah Selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad Adalah utusan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami, jangan cabut hidayah yang Kau berikan kepada kami. Istiqomahkan kami ya Allah sampai husnul khotimah, Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Alhamdulillah ibu, saya ikut berbahagia. Allah memberikan jalan di sisa umur ini ya bu. Rekan-rekan yang akan berwakaf, wakaflah. Hanya kurang tinggal 700 juta lagi untuk senilai 17 miliar membangun masjid sebelah ini. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang sudah makin luas masjid ini ya. Silakan berwakaf sambil baca ayat-ayat Quran, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Hadirin, nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Kita tidak ditakdirkan jadi binatang, jadi pohon, jadi batu. Alhamdulillah kita jadi manusia. Tidak jadi jin, tidak jadi setan. di antara sekian banyak manusia, alhamdulillah kita ditakdirkan diberi hidayah. Allah lah yang mengislamkan kita. Tidak semua umat Islam bisa merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya ibadah. Berapa banyak umat Islam yang tidak sholat, tidak ke masjid. Alhamdulillah, Allah lah yang membimbing kita berada di masjid, menimba ilmu. Aman. Kita tahu berapa banyak saudara kita yang hidupnya terancam, kesusahan, peperangan, kelaparan. Alhamdulillah, kita bisa berteduh, berpakaian normal, makan. Allah yang maha baik, yang tidak pernah terputus memberikan semua nikmat ini. Padahal Allah tahu kita berlumur dosa, bergelimang maksiat siang dan malam. Allah tahu aib-aib yang kita sembunyikan mati-matian, dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Allah juga tahu dosa yang berulang-ulang. Padahal kita tahu itu dosa, tapi Allah masih menutup-nutupi sehingga orang-orang lain menganggap kita orang baik-baik saja. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita pun tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Kita dihormati orang karena Allah yang masih menutup-nutupi. Dan Allah membimbing kita supaya bisa taubat, diberi ilmu, diberi jalan, diberi teman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Hadirin, ini kalau kita sungguh-sungguh menafakuri samudra nikmat tiada terputus dari Allah, yang ada hanyalah air mata syukur dan air mata taubat. Betapa semua pengkhianatan kepada Allah, Allah balas dengan kebaikan-kebaikan yang tidak terputus siang dan malam. Amal mana yang bisa kita andalkan? Sholat tidak pernah khusyuk, sedekah hanya ala kadarnya, sisa-sisa memuaskan nafsu. Hati kita lebih sibuk mencari perhatian orang daripada mencari keridhaan Allah. Hidup kita mengabdi hanya untuk duniawi, na'udzubillah. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wahai yang maha menatap, berkahilah majlis ini ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Wahai yang maha pengampun, ampuni kami ya Allah. Sebanyak apapun maksiat dan dosa yang kami perbuat, ya Allah ampuni. Sekelam dan sehitam apapun hidup yang pernah kami jalani, Engkau tahu ya Allah semuanya. Aduh, ampuni kami ya Rabb, dosa yang berulang-ulang, maksiat yang berulang-ulang, padahal kami sudah sering memohon ampunan-Mu, tapi sering pula kami melanggarnya ya Allah. Allahumma, Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin. Waj'alna min ibadika salihin. La Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, ya Allah. Bimbing agar kami bisa taubat nasuha, ya Allah. Taubatan qoblal maut, taubat sebelum ajal datang, ya Allah. Warahmatan indal maut, pemagfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kami mohon, wahai Allah yang maha baik, jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Kami berlindung kepadamu dari mati nista su'ul khatimah. Ya Allah, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni, sayangi ibu bapak kami. Bagaimanapun keadaannya, darah dagingnya ada di tubuh ini. Wahai yang maha mendengar, selamatkan orang tua kami. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah, lapangkan kuburnya. Jadikan ahli sorga, ya Allah. Rob, jadikan kami anak soleh, soleha yang tahu balas budi. Ya Allah, ampuni guru-guru kami. Ampuni para ulama, hamba-hambamu yang memperkenalkan kami kepadamu, ya Allah. Yang membuat kami mengenal jalanmu. Bahagiakan keluarga keturunannya. Ya Allah, ampuni kaum muslimin muslimat yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang kami ingat, yang kami lupa. Engkau pasti tahu. Balas dengan sempurna, ya Allah, kebaikannya. Juga ampuni saudara-saudara kami yang menyakiti kami, yang sengaja, yang tidak sengaja. Kami halalkan, ya Allah. Jadikan kami benar-benar dalam kebaikan. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, jadikan saat ini saat Engkau ijabah doa-doa kami yang kotor, hina, lemah, tiada arti bagimu. Kabulkan doa kami, ya Hayyu ya Qayyum. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Hadirin, Allah maha mendengar, silakan yang mau doa doalah. Jangan ragu-ragu, hadirin, Allah tidak pernah mengecewakan. Kapan Allah berbuat buruk kepada kita? Doalah, hadirin, Allah senang hambanya meminta. Allah malu hamba yang menengadahkan tangan bila tidak diberi. Allahumma ya Karim, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan ketenangan bagi yang selalu resah gelisah, kuatkan iman yang masih lemah, beri kesembuhan hati yang berpenyakit, ya Allah. Lahir, sembuhkan yang lahir batinnya sakit, ya Allah. Bukakan rezeki hanya yang halal, yang barokah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Kau ijabah. Karuniakan lahir batin sehat walafiat. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh, ya Allah. Ya Allah, indahkan kami dengan akhlakul karimah. Berikan kepada kami qalbun salim, ya Allah. Hati yang selalu ingat padamu. hati yang tidak pernah menyekutukan-Mu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, jadikan hati ini selalu ingat pada-Mu, merasakan indahnya cinta pada-Mu. Golongkan kami menjadi orang yang selalu rindu, rindu ingin bertemu dengan-Mu ya Allah, berjumpa dengan Rasul-Mu. Allahumma rizukna listiqomah, istiqomahkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma a'izal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin walhamdulillah. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah ya Rabb. Qabal minna ya Karim. Alhamdulillah hadirin, sudah larut malam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.